Sebuah nama dalam Lauhul Mahfuz. Satu nama yang paling mesra ku sebut dalam doa. Cinta yang ku semogakan menyatu dalam satu restu. Tak berharap jika nanti ku berdampingan, bila itu bukan denganmu. Sungguh, hanya bersamamu aku ingin menua dalam waktu. Iya, aku mencintaimu dan akan selalu seperti itu. Karena kamu terhebat yang kucintai tanpa syarat.